Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kemarin kita mengambil satu pembahasan mengenai istitsna ketika terputus dari mustaghna minhunya. Maka bagaimana hukum pengecualian tersebut, Turhan? Nah, apabila pemutusnya tersebut dengan sesuatu yang mungkin untuk ditahan, ya, seperti dia atau pembicaraan yang lain, maka pada asalnya tidak sah. Taib. Namun pada apabila masih dalam satu perkataan, ikhwanifillah, itu tadi salah satu pendapat dari kalangan usuliyin. Namun di sana ada yang lebih rajih, masih sah apabila istitsna tersebut masih dalam konteks satu perkataan, ya, satu pembicaraan, walaupun ada jeda, tapi masih satu kalam. Misalnya ketika mau mengistitsna, kemudian ada yang bertanya sebentar, atau dia mengingatkan dengan perkataan dia, sebagaimana hadis Al-Abbas yang mengingatkan Rasulullah atau mengusulkan tentang idkhir agar dikecualikan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengecualikan. Tayyib. Jadi intinya panikila batila ada pembatas, tapi ya batasnya itu adalah sesuatu yang pendek dan dalam masih satu konteks pembicaraan, maka tetap istitsna dikatakan sah. Tayyib. Berdasarkan hadis tentang kisah Abbas. Kita masuk pada syarat kedua dari istitsna. Syarat pertama apa dulu sebelum kita lanjutkan? Apa sebenarnya? Ittisal, nah, harus bersambung. Yang kedua, alla yakunal mustathna aktsara min nisfil mustathna minhu. Syarat yang kedua, hendaknya yang dikecualikan itu tidak lebih banyak dari setengah dari hal yang dikecualikan darinya. Atau dengan singkatnya, ikhwani fillah, tidak boleh mengecualikan lebih dari setengah. Tayyib. Falau qala lahu alayya ashratu darahim illa sittah. Lam yasihal istithna'u walazimatuhul ashrah kulluha. Kalau seandainya seseorang mengatakan, ya, dia mempunyai hak atasku yang wajib aku tunikan berupa 10 dirham kecuali 6. Maksudnya apa? 10 dirham kurang 6 berarti berapa? 4. Ya, 4. 6 lebih dari setengah, pengecualian lebih dari setengah ya tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Tapi pengecualian itu harus tidak boleh lebih dari setengah dari hal yang asalnya. Maka kalau dikatakan demikian, ya, wajib atasku untuk memberikan kepadanya 10 dirham, ya, kurang 6. atau dikecualikan enamnya, berarti cuma empat. Ini tidak sah istitna. Lam yasih hal istitna walazimatul ashrah kulluha, tidak sah istitna tersebut dan wajib atas dia untuk memberikan 10 secara keseluruhan. Ini masalah yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Dan di kalangan usuliyin ada khilaf fanillah. Dan yang rajih memang sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Utsaimin. Kenapa? Karena ini merupakan perkara yang abad, perkara yang sia-sia. Baik. Adapun kalau setengah, untuk setengah istitna setengah ikhwani fillah, maka di sana sebagian ulama dari kalangan muhaqqiqin seperti Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala menyatakan masih dikatakan boleh dan sah. Kalau pengecualian setengah. Tapi kalau lebih setengah, maka perkaranya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Utsaimin, tidak sah istitna tersebut. Adapun setengah ada dalilnya, yaitu firman Allah pada surat Al-Muzammil, ya. Qumil laila illa qalila. Qumil laila illa qalila. Berdirilah, ya, di malam hari illa qalila, kecuali sedikit saja. Maksudnya apa? Yang sedikit saja ini yang untuk tidur. Nah, perintah qumil laila, ya, berdirilah engkau wahai Muhammad untuk qiyamul lail illa qalila, kecuali sedikit saja yang kamu ambil dari malam itu untuk selain qiyamul lail. Baik, kemudian Allah terangkan nisfahu aw inqus minhu qalila, setengahnya atau kurangi darinya sedikit. Jadi setengah atau kurang dari setengah. Baik, perintah ini ikhwan fillah untuk qiyamul lail, ya, kecuali sedikit saja dari malam yang digunakan istirahat, setengahnya atau kurangi sedikit lagi darinya. Di sini Allah katakan nisfahu, menunjukkan bolehnya istitna. Istitna dengan setengah. Adapun lebih dari setengah maka tidak sah. Qala rahimahullah wa qila la yushtaratu dhalika fayasihhu al-istitna'u wa in kana al-mustatna aktsara min an-nisf fala yalzamuhu fil mithalil madhkuri illa arba'ah. Dikatakan oleh sebagian usuliyin, oleh sebagian usuliyin, ya, tidak disyaratkan yang demikian itu, bahwasanya istitna harus kurang dari setengah. Maka menurut mereka sah istitna walaupun yang dikecualikan itu lebih banyak daripada setengah. Dan tidak wajib untuk memberikan sebagaimana dalam contoh yang disebutkan tadi, yaitu harus memberikan 10 keseluruhannya, tidak wajib. Ya, jadi yang wajib itu hanya 4 saja karena dia, ya, mewajibkan atasnya untuk memberikan 10 kecuali 6, berarti ya 4. Ya, kewajiban yang harus dia berikan hanya 4. Ini menurut salah satu pendapat dan merupakan pendapat kebanyakan fuqaha dan ahli kalam. Tayyib. Amma in istathna al-kulla fala yasihhu 'ala al-qawlain. Adapun apabila dia mengecualikan keseluruhan, maka ya tidak sah menurut dua pendapat yang ada. Falau qala lahu alayya ashrah illa ashrah. Ini maksudnya gimana ini? Ini cuma orang main-main. Ya. Dia punya hak ya atas diriku 10 dirham, kecuali 10 dirham. Dia tidak punya hak apa-apa. Ya. Maksudnya dia punya sesuatu atasku yang harus aku tunaikan 10 dirham. Ya, kecuali 10 dirham. Berarti nol. Nah, maka kalau mengatakan demikian ya qani billah lazimatul asyratu kulluha. Maka wajib atasnya untuk memberikan 10 secara keseluruhan. Dan ya demikian ini termasuk perkara sia-sia dan main-main dalam berbicara. Ya, cuma bersilap lidah saja kata orang Indonesia. Sehingga tidak sah seorang mengatakan istitsna yang demikian. Tayyib. Wa qala wa hadha syartu fi ma idza kana al-istitsna'u min adadin. Dan syarat ini yaitu persyaratan bahwasanya istitsna tidak boleh lebih dari setengah mustatsna minhunya. Yang dikecualikan tidak boleh lebih dari setengah perkara asal yang dia dikecualikan darinya. Paham? Nah, ini hanya berlaku pada istitsna dari suatu jumlah min adadin. Amma in kana min sifatin fayasihhu. Adapun apabila istitsnanya itu dari suatu sifat, maka sah-sah saja. Wa in kharajal kull awil aktsar, walaupun keluar dari yang asal dengan pengecualian itu keseluruhannya atau sebagian besarnya. Baik. Jadi kalau mustatsna minhunya berupa sifat, ya, yang dikecualikan darinya itu berupa sifat bukan berupa jumlah, maka boleh saja untuk istitsna yang lebih dari setengah, atau dalam artian bahkan boleh dikeluarkan keseluruhannya atau sebagian besar. Misaluhu contohnya qauluhu ta'ala li iblis, firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada iblis, inna ibadi laisa laka 'alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Sungguhnya hamba-hambaku, engkau tidaklah punya kemampuan sedikit pun atas mereka. Jadi engkau wahai iblis tidak akan mampu untuk menggoda hamba-hambaku, enggak punya kekuatan untuk menyesatkan hamba-hambaku. Illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang yang mengikutimu dari kalangan mereka-mereka yang tersesat. Nah, dikecualikan apa? Orang yang mengikuti iblis. Ya, iblis tidak akan mampu menyesatkan orang kecuali orang-orang yang mau mengikutinya. Baik. Wa atba'u iblis min bani Adam aktsaru minan nis. Dan ini jelas. Nah, dan pengikut iblis dari kalangan bani Adam itu lebih banyak dari setengahnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'minin." Kebanyakan manusia itu ya tidaklah beriman. Bahkan dalam hadis Rasulullah mengatakan, kaum yang beriman, kaum muslimin dibandingkan orang-orang musyrik dan kufar itu seperti sehelai rambut. Ya, sehelai rambut yang berwarna merah pada seekor sapi yang berwarna putih. Baik, jadi satu helai rambut di antara helai-helaian rambut yang lain dari seekor sapi. Ya, sangat jauh perbandingannya. Jadi kalau istitsna'nya berupa sifat, maka diperbolehkan untuk mengecualikan sesuatu yang lebih banyak. Baik. Walau qulta a'ti man fil bait illa al-aghniya. Seandainya engkau mengatakan berikanlah kepada siapa saja yang ada di rumah itu kecuali orang-orang yang kaya. Nah, jadi di suatu rumah kemudian dia perintahkan beri orang yang ada di rumah itu kecuali yang kaya. Naam, fatabayyana anna jami'a man fil baiti aghnia sahal istithna'u wa lam yu'ta syai'a. Kemudian ya, diketahui dengan jelas bahwasanya semua yang di rumah itu adalah orang-orang kaya, maka tetap sah istitna'nya, pengecualian itu tetap sah, sehingga apa? Tidak ada seorang pun yang diberi. Ya, tidak ada seorang pun yang diberi. Kenapa? Karena perintahnya tadi untuk memberi orang-orang yang bukan orang kaya. Beri semuanya kecuali yang kaya. Ternyata semuanya kaya, berarti tidak dapat semuanya. Ini istitna'nya tetap dikatakan sah, walaupun apa? Semuanya terkecualikan. Kenapa? Karena istitna'nya berupa sifat. Taib, semuanya berupa sifat. Kalau seandainya yang kaya itu setengah, ya maka setengahnya yang diberi dari orang-orang yang tidak kaya. Yang penting syaratnya sebagaimana istitna' tersebut, yang diberi itu semuanya diberi kecuali orang-orang yang kaya. Nah, sehingga sesuai dengan ada tidaknya sifat tersebut. Tayyib, ini dua syarat ikhwanifillah yang harus ada pada masalah istitna. Yang pertama, harus terjadi ittisal antara mustathna dan mustathna minhunya, baik secara hakikat maupun secara hukum. Dan telah kita ketahui perinciannya apabila ada pembatas. Kalau pembatasnya tidak mungkin ditahan sama sekali seperti batuk, bersin dan seterusnya, maka sah istitna'nya. Tapi kalau pembatasnya bisa ditahan, maka yang rajih selama pembatas itu pendek dan masih satu konteks pembicaraan, maka sah istitna' berdasarkan hadis tentang kisah Abbas. Kemudian syarat yang kedua, ya tidak boleh mustathna itu lebih banyak dari setengah mustathna minhu. Atau dengan kata lain, yang dikecualikan itu tidak boleh ya lebih dari setengah perkara asal yang dia dikecualikan darinya. Ini apabila pengecualian dari suatu jumlah. Apabila pengecualian dari suatu sifat, maka sah-sah saja walaupun mengecualikan setengah atau lebih banyak, atau bahkan keseluruhannya dikecualikan. Apabila istitna'nya sifat, maka boleh seperti tadi contoh ya, untuk memberikan zakat kepada semua orang yang ada di suatu tempat kecuali para aghnia, orang-orang yang kaya. Ternyata semuanya kaya, ya berarti tidak ada yang dapat pemberian zakat. Na'am, tapi bihadza subhanakallahumma